Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat yang tiada terhingga, yang mana kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut tidak akan sanggup kita hitung. Wa in da'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat al-Islam. Islam adalah nikmat. Allah menyebut Islam sebagai nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam adalah nikmat bagi umat manusia, bahkan merupakan nikmat yang paling besar. Karena dengan Islam kehidupan manusia akan menjadi lebih tertata rapi dan akan menjadi lebih baik. Kemudian selain nikmat Islam, ada nikmat yang tidak kalah besar dan pentingnya, yaitu nikmat sunnah. Setelah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada nikmat yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala sebut juga nikmat di dalam kitabnya, yaitu nikmat sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, orang-orang yang telah diberi nikmat, nikmat apa yang telah diberi kepada orang-orang ini, yaitu nikmat sunnah. Siratal mustaqim, yaitu sunnah. Para sahabat yang telah berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama sudah mereka sampai hari kemudian kelak. Itulah nikmat sunnah. Jadi kedua nikmat ini merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Caranya adalah dengan merawat Islam dan sunnah kita, menjaganya dan tetap istiqomah memegang teguhnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kejahilan, dari kebodohan, terutama kebodohan atau kejahilan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahilan yang terbesar adalah kejahilan seorang terhadap Rabb-nya, terhadap Rabb yang telah menciptakannya, Khaliknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia membimbing mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan kepada mereka siapa mereka yang berhak mereka ibadahi, yang berhak mereka sembah, yang berhak mereka tujukan segala pengagungan, penghormatan dan ibadah hanya kepadanya semata. Rasulullah membimbing kita dari kejahilan tersebut kepada cahaya Islam, kepada ilmu, kepada ma'rifah, kepada ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Islam. Yang sebelumnya kita tidak mengetahui jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang dan membimbing kita, menuntun kita, memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif untuk sampai kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yattabi'ir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menurhakai rasul setelah datang kepadanya penjelasan yaitu Islam dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman itu jalan sunnah, maka kami biarkan dia leluasa di atas kesesatan tersebut. Wa nusihi jahannam, kemudian pada hari kiamat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Selawat dan salam ini kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Topik kita pada hari ini ada dua. Pertama, kita membicarakan tentang Lailatul Qadar, dan yang kedua kita berbicara tentang hari raya atau Idul Fitri. Pertama, kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan dan keutamaan pada malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat khusus yang bernama surat Al-Qadar untuk menjelaskan tentang keutamaan malam ini, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan ar-ruh, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perintah-perintah. Kesejahteraanlah sesungguhnya malam ini akan terus berlangsung sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Demikian pula di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan malam ini, yaitu pada malam ini diputuskan segala perkara yang maha bijaksana. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursalin, inna kunna mursalin, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang berkah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Pada malam itu diputuskan segala urusan-urusan yang maha bijaksana. Urusan atau perkara yang turun dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Katanya sesungguhnya ya kami adalah orang-orang yang mengutus sebagai rahmat dari Rabb kamu, dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam kedua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Yaitu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih pendapat tentang tanggalnya. Tapi pendapat-pendapat tersebut terfokus pada bahwa malam itu adalah malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena pada saat itulah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bahkan menekankan bahwa itu adalah malam 27 Ramadan awal diturunkannya Al-Qur'an. Tidak menjadi soal bagi kita tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an itu turun. Ya, tapi dapat kita petik dari situ satu kesimpulan, ambil satu kesimpulan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang disimpulkan oleh sebahagian orang khususnya di negeri ini bahwasanya malam itu adalah malam 17 Ramadan. Ini adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Bahkan disebutkan tadi bahwa mayoritas ahli sejarah, para mu'arrikin, menyebutkan pendapat mereka tidak keluar dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena itulah dia malam-malam Lailatul Qadar. Itulah dia malam-malam Lailatul Qadar seperti yang akan kita jelaskan nanti tentang tanggal-tanggal kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Lalu mereka memperingati dari situ, dari pendapat yang lemah itu, mereka mendasarkan peringatan-peringatan yang mereka adakan setiap tahun yang namanya perayaan malam Lailatul Qadar atau perayaan nuzul Al-Qur'an. Itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini merupakan salah satu di antara beberapa kekeliruan kaum muslimin berkaitan tentang malam tentang penanggalan malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tapi ya tidaklah disepakati bahwa malam itu malam 17. Ya, di samping juga ikhwan fillah, perayaan nuzulul Qur'an yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah perayaan yang tidak ada dasarnya. Tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dirayakan juga oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat sudah mereka. Para sahabat sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak merayakan malam nuzulul Qur'an. Itu keutamaan yang pertama, yaitu pada malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ikhwan fillah, para ulama menjelaskan artinya adalah amal-amal pada malam ini terhitung amal 1000 bulan. Amal yang dilakukan oleh seorang pada malam itu terhitung pahalanya sama seperti 1000 bulan. Maka dari itu ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, yang perlu kita galakkan pada malam-malam yang kemungkinan merupakan malam Lailatul Qadar adalah amal. Sebagian orang ada yang keliru. Nah, ini merupakan salah satu di antara kekeliruan mereka. Mereka sibuk mencari malam Lailatul Qadar adalah sibuk melihat tanda-tandanya. Ya. Tapi lalai melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah. Mereka sibuk mencari-cari tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Bahkan sampai keliling-keliling kampung atau keliling-keliling kota untuk melihat-lihat tandanya. Ya, namun mereka lalai dari ibadah. Nah, ini adalah perbuatan yang sia-sia. Karena yang hendak dituju dari malam Lailatul Qadar itu adalah amal ibadah yang dilakukan pada malam itu, bukan sekedar pengetahuan mengetahui wah ini malam Lailatul Qadar. Apa fungsi dan keutamaannya? Seorang diperlihatkan kepadanya malam Lailatul Qadar, namun dia tidak beribadah di malam itu. Dia tidak mendapatkan fadilah apa-apa. Karena lebih baik daripada 1000 bulan ini, itu berkaitan dengan ibadah yang dilakukan pada malam tersebut. Kalaupun seorang dia begadang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi tidak diisinya dengan ibadah, itu sama saja, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, dia tidak memperoleh keutamaannya. Dalilnya adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang qama, qama di sini artinya bukan koma, tidur, bukan. "Man qama" artinya qiyamul lail. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dengan catatan dia lakukan itu imanan wa hisaban. Imanan yaitu karena dorongan iman, ikhlas, wa hisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari mengejar tujuan-tujuan lain. Nah, barang siapa yang melakukan itu, maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi keutamaan ini diraih bagi orang-orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Terutamanya adalah ibadah qiyamul lail. Seperti itulah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada malam ini, yaitu begadang, menunggu sahur tanpa mengisinya dengan ibadah, bahkan lebih banyak ngobrolnya daripada ibadahnya. Salat malamnya mungkin cuma 15 menit atau paling lama setengah jam, namun ngobrolnya yang panjang, begadang untuk mengejar mendapat malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah perbuatan yang sia-sia. Dia tidak mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Penutup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam ayat ini adalah, dalam surat ini adalah, pada malam Lailatul Qadar ini akan turun para malaikat, termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh, disebutkan umum kemudian khusus untuk menjelaskan keagungan malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu, berturunanlah, yaitu turunlah dengan berbondong-bondong, ya, dengan bergelombang-gelombang. Tanazzal, ya, tanazzul artinya turun secara bergelombang terus menerus, itu namanya tanazzul. Tanazzalul malaikatu, tanazzal malaikat, para malaikat turun secara bergelombang-gelombang. Kalau malaikat turun, mungkin malam-malam lain juga malaikat turun. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Apa bedanya dengan malam-malam yang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu yang khusus setelah yang umum. Yaitu Allah mengatakan war-ruh dan ar-ruh. Para ulama mufassirin mengatakan ar-ruh di sini adalah Jibril. Malaikat Jibril turun secara khusus pada malam Lailatul Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan. Nah, ini merupakan keutamaan ketiga dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi oleh para malaikat. Karena para malaikat termasuk di antaranya Jibril turun pada malam ini. Kemudian fadilah yang selanjutnya bagi malam Lailatul Qadar ini adalah, pada malam Lailatul Qadar ini diputuskan semua urusan, Ini merupakan penulisan sanawi, penulisan takdir. Penulisan takdir bermacam-macam. Ada penulisan Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan kalam yaitu pena, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena, ya sengkala, "Uktub." Pena menjawab, "Madza aktub?" Maka Allah berkata kepada, "Apa yang harus aku tulis?" kata pena. Maka Allah berkata kepada kalam, ya, yaitu pena tersebut, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini merupakan penulisan Lauhul Mahfuz. Itu merupakan penulisan pertama. Yang kedua, penulisan ketika seorang berada di alam rahim, di rahim ibunya, yaitu setelah 4 bulan seseorang berada di rahim ibunya, maka diutus seorang malaikat untuk menghembuskan atau untuk meniupkan ruh dan menuliskan kepadanya atasnya beberapa perkara, 4 perkara tentang ajalnya, tentang nasibnya, tentang rezekinya, tentang bagaimana apakah dia bahagia atau celaka. Ya, nah ini ditulis ketika dia berada di rahim ibunya. Ini penulisan di rahim, penulisan di alam rahim. Ini penulisan yang kedua. Penulisan yang ketiga adalah penulisan tiap tahun. Penulisan sanawi. Penulisan takdir tiap tahun. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu batallah anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat, tidak ada lagi. Ya. Malam Lailatul Qadar Ikhwanifiddin tetap ada. Pendapat ataupun keyakinan yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat atau dihapus adalah pendapat orang-orang Syiah, Rafidah. Ijma' kaum muslimin, ijma' ulama Islam bahwa malam Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat, bahkan sebelumnya juga tetap ada. Karena pada malam Lailatul Qadar inilah Allah Subhanahu wa taala menulis takdir yang akan terjadi dalam 1 tahun. Itu pada malam Lailatul Qadar. Allah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, surat Dukhan ayat 3 sampai 6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam, yaitu Al-Quran, pada malam yang penuh barokah. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya diputuskan segala urusan-urusan yang maha bijaksana, yaitu penulisan takdir. Nah, pada malam Lailatul Qadar ditulis takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, dipindahkan pada malam Lailatul Qadar ini, dituliskan secara khusus untuk yang akan terjadi dalam 1 tahun. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar, Qanifuddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang akan terjadi dalam tahun berikutnya itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Ya. Amrun min indina. Ya, perintah ataupun keputusan-keputusan, urusan-urusan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar, ya, ditulislah takdir. Takdir alam semesta, termasuk juga di dalamnya takdir kita. Selama 1 tahun apa yang akan terjadi? Ya, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian jenis penulisan yang berikutnya adalah penulisan harian. Itulah dia penulisan amal. Afwan, yang ketiga, yang keempat, penulisan mingguan. Ya, setiap Jumat, yaitu ketika malaikat menulis di pintu-pintu masjid. Kemudian yang terakhir adalah penulisan harian, yaitu penulisan yang dilakukan oleh para malaikat pencatat amal yang terus bergantian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, antara malaikat siang dan malaikat malam membawa catatan-catatan amal hamba. Nah, itulah jenis-jenis penulisan takdir. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu di antaranya adalah penulisan tahunan. Itulah dia penulisan takdir yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan berikutnya yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut malam Lailatul Qadar ini sebagai malam yang barokah. Malam yang berkah. Turun pada malam ini keberkahan ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, berkah. Kita tahu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat agung, sangat besar dan tinggi nilainya. Dari situ kita bedakan antara berkah dengan rezeki. Ya. Tidak semua rezeki berkah, tapi berkah pasti rezeki. Wa inna azzaallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, Allah menjanjikan berkah. Tapi buka bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ya, berkah yang Allah janjikan, tidak rezeki. Karena rezeki ikhwan fillah itu bersyarikat padanya mukmin dan kafir. Ya. Mukmin dan kafir. Allah memberi rezeki kepada orang mukmin dan orang kafir. Tidak ada keistimewaan pada rezeki karena semua orang dapat rezeki. Orang kafir juga dapat rezeki, sebagaimana orang Islam juga dapat rezeki. Namun berkah ini khusus ikhwan fillah, khusus diberikan kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dan bertakwa. Allah janjikan kepada mereka berkah, karena berkah lebih tinggi daripada sekedar rezeki. Berapa banyak orang-orang yang dapat rezeki tapi tidak dapat berkah? Banyak. Oleh karena itu, kalau antum dapat rezeki, jangan lantas langsung tenang dan langsung mengatakan, nah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada diriku. Belum tentu. Belum tentu rezeki yang kita sampai yang kita peroleh itu, yang sampai ke tangan kita itu berkah. Apa tanda-tanda rezeki yang berkah? Tanda-tanda rezeki yang berkah adalah rezeki itu tidak menghalangi kita dari ketaatan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda rezeki yang berkah. Rezeki yang justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita malas beribadah, malas berbuat taat, semakin kendor. Ini merupakan tanda-tanda rezeki yang enggak berkah. Malah sebaliknya, rezeki itu justru menyeret kita kepada maksiat yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda rezeki itu tidak berkah. Yang kita harapkan adalah keberkahan, bukan sekedar rezeki. Karena kalau sekedar rezeki, burung pun dapat rezeki. Orang kafir juga dapat rezeki. Orang zalim juga dapat rezeki. Tapi mereka tidak dapat barokah. Nah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kalau kamu dapat malam Lailatul Qadar kamu akan kaya, tidak. Allah tidak menjanjikan kekayaan bagi orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi mengejar malam Lailatul Qadar bukan berarti kita mengejar kekayaan. Bagaimana supaya kaya? Ya, caranya mengejar malam Lailatul Qadar bagaimana anggapan sebagian orang. Nah, anggapan ini keliru. Sebagian orang ada mitos yang mengatakan bahwa siapa yang dapat malam Lailatul Qadar maka kekayaannya akan bertambah pada tahun itu. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, karena Allah tidak menjanjikan rezeki pada malam Lailatul Qadar. Allah menjanjikan barokah. Ya, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh barokah. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian Di dalam hadis yang kita bacakan tadi terkandung satu fadilah malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar merupakan malam ampunan. Kita tahu bahwa sepanjang bulan Ramadhan adalah bulan pengampunan, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan berkaitan tentang bulan Ramadhan, ya, yaitu pada malam, pada bulan Ramadhan ini Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan setiap hamba dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadhan. Nah, ini merupakan keutamaan bulan Ramadhan, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Keutamaan bulan Ramadhan secara umum. Rasulullah mengatakan innalillah fi kulli yaumin wa lailatin mutaqa'u minan nar fi syahri Ramadhan. Wa inna li kulli muslimin da'watan. Yad'u biha fa yustajabu lahu. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam, setiap hari dan malam pada bulan Ramadan ini, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka fi syahri Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Jadi hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah rahmat, bagian yang kedua adalah maghfirah, dan bagian yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka, merupakan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai satu dalil atau sandaran. Apalagi kita tahu bahwasanya pembebasan dari api neraka itu tidak hanya khusus, ya, pada 10 terakhir, ya, 10 terakhir bulan Ramadan, tapi berlaku, ya, mulai dari awal bulan Ramadan, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, hadis ini sering disampaikan oleh para khatib. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, wa wasthuhu wa wasathuhu maghfirah, wa akhiruhu nidkun minan nar. Hadis ini dhaif, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, masalah hadis ini terletak pada Ali, seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia adalah perawi dhaif. Ibnu Abi Hatim mengatakan hadisun mungkar, hadis mungkar. Nah, jadi hadis itu tidak sahih. Apalagi hadis yang kita bacakan tadi, dan hadis tersebut merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ahmad. Rasul mengatakan bahwa pembebasan dari api neraka itu terjadi pada setiap hari dan malam pada bulan Ramadan. Dan bagi seorang muslim ada sebuah doa yang dia panjatkan dan pasti dikabulkan pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Jadi, malam Lailatul Qadar ini azani Allah wa iyyakum jami'an merupakan malam pengampunan. Malam di mana seorang akan dibebaskan dari kesalahan-kesalahannya. Namun ini berlaku dengan syarat dan catatan, yaitu bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Allah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa kitaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, terutama salat malam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Azanillahu wa iyyakum. Nah, itu merupakan beberapa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan tentu lebih besar dan lebih banyak lagi tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi bukanlah pembatasan, hanya itu keutamaan Lailatul Qadar. Ya, banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang tidak kita ketahui. Ini memancing kita semua untuk berupaya dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dan meraihnya. Apalagi malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan malamnya, tanggalnya, ya tarikhnya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepada nabinya. Seyogianya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada nabinya dan menetapkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi penetapan itu ditangguhkan, kemudian dirahasiakan. Nanti akan kita sebutkan malam berapakah malam Lailatul Qadar tersebut. Waktunya manifestina azani Allah wa iyyakum jami'an. Waktu ataupun kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapankah turunnya Lailatul Qadar tersebut? Warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha lailata 21 wa lailata 23 wa 25 wa 27 wa 29 wa akhiru lailatin fi Ramadan. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan, malam 29 Ramadan, dan malam terakhir bulan Ramadan jika bilangan bulan itu 30 hari. Nah, inilah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadinya ya, atau turunnya malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, dalam hal ini banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang malam Lailatul Qadar. Ketika itu beliau sedang dalam penjara di Qal'ah Al-Jabal pada tahun 706 Hijriah. Beliau ditanya tentang malam Lailatul Qadar. Maka beliau menjawab, alhamdulillah, Lailatul Qadar fil asril awakhir min syahri Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir, 10 hari dan malam terakhir pada bulan Ramadan. Hakadha sahaan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Demikianlah yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, fil asril awakhir min Ramadan wa takunu bil witri minha, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam witir, pada malam-malam ganjil. Namun malam-malam ganjil ini hitungannya dari mana? Beliau mengatakan bil ihtibaril madhi minha, kalau dilihat dari malam-malam yang akan berlalu, maka malam ganjil itu artinya malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Kalau dilihat dari sisa malam yang ada, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litabi'atin tabqa, dalam hadis yang lain, litabi'atin tabqa wal qawmisatin tabqa wal salisatin tabqa, malam Lailatul Qadar itu adalah 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa, 3 malam yang tersisa. Berdasarkan hadis ini, fa'ala hadza idza kana syahru salati, jika bulan itu 30 hari, yakunu dzalika layalatul layalil asfa, maka maksudnya adalah malam-malam genap, 22, 24, 26, 28. Kalau bulannya 30. Kalau bulannya 29, maka berdasarkan hadis Nabi tadi, li sabi'atin tabqa, maka maksudnya adalah malam-malam ganjil, 21, 23, 25 dan seterusnya. Intinya yang lebih mendekati, yang lebih kita katakan lebih selamat bagi yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dia mencarinya di 10 terakhir pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Tidak dia hiraukan ganjil atau genap. Karena dia tidak tahu bulan ini apakah bilangannya 30 atau 29. Maka untuk amannya, supaya aman bagi yang ingin meraih, benar-benar ingin meraih malam Lailatul Qadar, hendaknya dia mulai kejar Lailatul Qadar itu mulai tanggal malam 21 sampai terakhir. Itu amannya. Bagi yang ingin memastikan dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena di sana banyak sekali redaksi-redaksi hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Hadza fastarahu Abu Sa'id Al-Khudri fil hadits sahih. Begitulah yang ditafsirkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam hadis yang sahih. Wa hakadha qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan seperti itulah Rasulullah mengamalkannya. Wa in kana asy-syahru 29, jika bulan misalnya berjumlah 29 hari, maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Jika bulan 30 hari, maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam-malam yang genap. Maka dari itu dengan fitrin kadang-kadang ya, pada beberapa tahun kita lihat bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu justru ada pada malam-malam yang genap. Kita katakan ini tidak bertentangan, karena Nabi juga telah menjelaskan kepada kita bahwa ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam genap, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Wa idza kana hakadha, wa idza kana al-amru hakadha, jika memang demikianlah perkaranya, fayam bagi ayataharra fi al-ashr al-awakhir jami'aha. Jika keadaannya seperti itu, maka hendaknya bagi seorang hamba untuk mengejarnya dan mencarinya pada 10 malam terakhir seluruhnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saharruha fil asril awakhir, carilah dia pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ya, mulai 21 sampai 30. Ya, 21 sampai 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itulah dia kemungkinan-kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. 21 sampai 30. Walaupun ikhwan fillah, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan secara spesifik malam tersebut. Wa aktsaru ma takunu Lailatul Qadar 27. Dan kebanyakan Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Namun bukan setiap tahun Lailatul Qadar itu mesti tanggal 27. Mungkin pada tahun ini justru terjadi pada malam genap. Siapa tahu? Ternyata malam 22. Bisa jadi. Meskipun Rasul mengatakan paling banyak terjadi pada malam 27 Ramadan. Dan itulah dia pendapat yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berani bersumpah pada bahwa, dan Ubay bin Ka'ab juga bersumpah bahwa malam itu adalah malam 27 Ramadan. Namun ini bukanlah penetapan secara khusus. Artinya bukan selalu mayoritasnya ya, dominannya pada tanggal 27 atau malam 27, tapi tidak harus selalu pada malam 27 dan tidak harus selalu pada malam-malam ganjil. Bisa terjadi kemungkinan pada satu tahun itu terjadi pada malam-malam genap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ya, bagi yang ingin mengejarnya dan mencari amannya, maka hendaknya dia menghidupkan 10 malam terakhir tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, mengejarnya dengan dengan cara melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir, ya, pada 10 hari dan malam terakhir pada bulan Ramadan. Beliau melakukan iktikaf. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir. Baik. Nah, itu adalah ulasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan wa anna hadha indi wallahu a'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ala nahwi ma yus'alu anhu. Menurutku, kata Al-Imam Syafi'i, wallahu a'lam, bahwa Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang malam-malam Lailatul Qadar itu sesuai selaras dengan apa yang ditanyakan kepada beliau. Wa yuqal, ada yang bertanya kepada beliau, wa yuqalu lahu, ada yang bertanya kepada beliau, analtamizuha fi lailati kadza, apakah kami mencarinya pada malam sekian? Maka Nabi mengatakan, carilah pada malam sekian. Ya, nah demikian. Wa arjahul aqwal annaha fi awtaril asril awakhir min Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam yang witir pada bulan Ramadan. Namun kita jelaskan tadi, ini mayoritasnya, bukan selalu ya pada malam-malam witir, tapi kebanyakannya pada malam-malam witir, dan lebih banyak lagi pada malam 27 Ramadan. Subhanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Fa in da'afa al-'abdu aw adza fala yughlabanna al-asabil awakhir. Namun jika seorang tidak mampu untuk mengejar 10 malam, paling tidak, ya, Nabi SAW mengatakan, paling tidak janganlah dia sampai terlewat 7 malam terakhir. Tidak bisa 10 malam, 7 malam terakhir. Istabil awakhir, mulai 23 sampai akhir. Kalaupun tidak sanggup lagi, 5 malam terakhir. Mulai 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Enggak bisa juga. Maka jangan lewatkan 3 malam terakhir. Ya, dan kalau enggak bisa juga, maka jangan lewatkan. Ya, jangan dia sia-siakan malam 27 Ramadan. Nah, demikian yang terpilih. Itu bagi orang yang enggak bisa juga. Artinya, ya mungkin keterbatasan kemampuannya, ya. Tidak bisa misalnya itikaf sampai 10 hari, maka silakan dia itikaf 1 hari, karena itikaf batas minimalnya 1 hari 1 malam, bukan 1 jam. 1 jam tidak terhitung itikaf, ya, atau setengah hari. Tidak ada itikaf setengah hari, ya, tidak ada itikaf 12 jam. Itikaf itu 1 hari 1 malam. Subhanallah, azanillah wa iyyakum. Baik. Dan masuk tempat itikaf, nanti akan kita jelaskan di sini sedikit. Ya, masuk tempat itikaf itu ada dua macam. Yang pertama masuk sudah sholat subuh. Keluarnya juga berikutnya nanti. Ya, keluarnya juga setelah sholat subuh. Atau masuk setelah berbuka puasa. Ya, masuk setelah berbuka, setelah sholat maghrib. Keluarnya juga demikian. Ya. Nah, demikian itu berkaitan dengan tata cara itikaf qani fitna azanillah wa iyyakum. Jadi salah satu amalan yang diandalkan oleh Nabi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk kita katakan mendorong kita untuk beramal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah melakukan itikaf, ya, di masjid. Ya, semua masjid bisa dijadikan tempat itikaf menurut pendapat yang rajih. Asalkan masjid itu masjid jami, seperti masjid ini masjid jami, artinya ditunaikan di dalamnya sholat lima waktu dan sholat Jumat, sehingga orang yang itikaf tidak perlu keluar untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat Jumat. Ya, adapun pembatasan di tiga masjid itu bagi orang yang bernazar itikaf. Orang yang bernazar itikaf tidak boleh bernazar itikaf kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena tidak boleh mengadakan perjalanan khusus ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Dan itikaf adalah salah satu bentuk ibadah. Maka dia tidak boleh bernazar itikaf kecuali ketiga masjid ini. Adapun membatasi itikaf pada tiga masjid saja, nah ini adalah pendapat yang kurang kuat sepenuhnya. Azan ya Allah wa iyyakum. Nah itu berkaitan dengan itikaf. Jadi salah satu amalan yang membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah itikaf. Karena orang itikaf otomatis dia bermukim di masjid, dia bisa sholat malam di masjid, ya, ya kemungkinan untuk banyak tidur juga agak kecil dibanding kalau dia berada di rumah. Karena banyaknya kelalaian-kelalaian kita selama di rumah, banyak sekali godaannya. Yang namanya itikaf itu kan bermukim di masjid. Nah, ya jadi kemungkinan untuk melakukan ibadah lebih besar. Nah, semua itu untuk membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar panitidin. Ma'azani Allah wa iyyakum. Wa ma'lumun min as-sunnah. Nah, sekarang kita cerita tentang kenapa atau latar belakang disembunyikannya penetapan malam Lailatul Qadar atas umat manusia. Wa ma'lumun minas sunnah, seperti yang sudah dimaklumi di dalam sunnah, yaitu dalam riwayat-riwayat yang ada sampai kepada kita, anna ma'rifataha rufi'at, bahwa ma'rifah, pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar ini telah diangkat. Di an-nas takhasamu, karena manusia berselisih pendapat, bertengkar, berdebat, jidal. Itulah sebab terangkatnya penetapan malam Lailatul Qadar, yaitu jidal. Jidal itu berdebat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qaal, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Artinya di sini Rasulullah telah diberitahu tentang malam Lailatul Qadar. Lalu fatalaha rajulan. Ya, Rasulullah akan diberitahu pada malam itu tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin. Lalu ketika beliau keluar, ada dua orang dari kalangan kaum muslimin yang bertengkar, berdebat, jidal. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri." Tadi aku keluar ingin mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun marufi'at. Ternyata aku dapati ketika aku ingin sampaikan, ada si fulan dan si fulan sedang berdebat. Parumiat, maka malaikat yang akan menyampaikan kepadaku malam Lailatul Qadar itu pergi, naik lagi, terangkat, enggak jadi disampaikan. Ya, enggak jadi disampaikan oleh malaikat tadi kepada Nabi karena ada dua orang yang sedang bertengkar. Wa asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu baik bagi kalian. Fal tamithuha bisania wal wasabi'ah wal khamisah, maka jadilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ya atasiah 29 asabi'ah, malam 27 wal khamisah, atau malam yang ke-25, itu malam-malam ganjil yang terakhir. Jadi di sini mengingatkan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dijelaskan kepada kita penyebab terangkatnya penetapan malam Lailatul Qadar yaitu karena berdebat. Maka dari itu manifitin ya kita serukan kepada kaum muslimin supaya meninggalkan perdebatan. Ya, apalagi kalau debatnya itu debat kusir yang enggak jelas ujung pangkalnya. Nah, ini dihindari. Ya, Rasulullah telah menjamin ya bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun di pihak yang benar yang menang, yaitu apa, Allah akan bangunkan baginya ya istana di bagian tengah surga. Ya, nah itu bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia di pihak yang yang benar. Karena perdebatan tidak ada faedah yang dapat dipetik dari situ. Ya, karena tujuan perdebatan bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi untuk mencari menang dan kalah. Dan bisa menjurus kepada hal-hal yang negatif, seperti misalnya ejek-ejekan, caci memaki, bahkan bisa menjurus kepada pertengkaran, ya, permusuhan. Nah, ini hasil dari perdebatan, apalagi debat itu debat kusir yang tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, inilah yang jidal yang dijauhi oleh para salaf dahulu, dan itulah yang dilarang di dalam haji, ya, yang dilarang di dalam haji, ibadah haji, jidal seperti inilah yang dilarang, ya, jidal seperti inilah yang dilarang. Seperti terjadi di kalangan kaum muslimin pada bulan Ramadan, ya, masih banyak juga yang berdebat tentang beberapa hal yang klasik, misalnya tentang salat salat tarawih apakah 23 atau 11, ya, tentang beberapa hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang masih diperselisihkan di kalangan kaum muslimin, di kalangan ulama, ya. Nah, itu tidak perlu kita perpanjang di bulan Ramadan ini, ya. Silakan mau salat 23 silakan, mau salat 11 silakan. Nah, demikian kami pimpin. Azan Allah wa ibadinya. Mau kunut pada salat witir silakan, mau tidak kunut pada salat witir pada 10 malam terakhir, apa pertengahan terakhir bulan Ramadan ini juga silakan. Nah, demikian kami pimpin. Ya, tidak perlu bertengkar gara-gara mempersoalkan jumlah rakaat salat tarawih misalnya. Nah, demikian ifan ifitin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kaifa yataharral muslim lailatul qadari. Bagaimanakah seorang muslim mencari malam Lailatul Qadar ini? Kita semua tahu tadi bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang berkah. Man hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu. Barang siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar ini, maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang terhalang dari malam Lailatul Qadar ini kecuali orang yang mahrum, yaitu orang yang sial malam, orang yang merugi, ya. Lidzalika, karena setahun sekali, ya, Lailatul Qadar ini setahun satu kali. Nah, itu pun kalau disia-siakan ini kelewatan. Kalau dibedina, azanillah wa iyyakum jami'an. Lidzalika yundabu lil muslimi al haris ala taatillah ayyuhiha imanan wa tama'an fi ajrihal azim. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang muslim, bagi setiap muslim yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah, yang punya semangat untuk melaksanakan ketaatan, untuk menghidupkan malam tersebut semata-mata karena dorongan iman dan mengharapkan pahalanya yang besar, berlandaskan dari sabda Rasulullah yang kita bacakan tadi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yustahabu addu'a fiha wa al-iktharu minhu. Dianjurkan pada malam ini, selain salat malam seperti yang sudah kita sebutkan tadi dari hadis Nabi tadi, man qama ay qiyamul lailah, ya, salat malam. Selain salat malam tadi, dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam Lailatul Qadar. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, araita in alimtu ayya lailatin lailatul qadari ma qulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya ditampakkan kepadaku malam Lailatul Qadar itu? Ya, ini merupakan dalil Nabi tidak menyanggah perkataan Aisyah tadi. Ya. Nah, ini merupakan dalil bahwa sebagian orang ada yang ditampakkan kepadanya Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Ditampakkan kepadanya tanda-tandanya. Ya, ada sebagian orang yang yakin benar. Ya, diperlihatkan kepadanya seperti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bagaimana kalau sekiranya ditampakkan kepadaku malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku baca? Doa apa yang harus aku baca pada malam tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwun, Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, ya, menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Ya, kita mohon maaf, ampunan, afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus banyak-banyak kita baca pada malam-malam Lailatul Qadar atau pada malam yang kemungkinan merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, ini tidak menampik bolehnya dibaca doa-doa yang lain. Namun, ya, doa yang diajarkan Nabi ini tentu lebih baik, lebih dalam hikmahnya. Ya, lebih penting. Karena tidaklah Nabi menganjurkan kepada sesuatu kecuali itu sangat penting bagi umatnya. Ya, Nabi tidaklah menuntun umatnya kepada perkara yang buruk di konfidin atau yang kurang afdal. Nabi pasti membimbing umatnya kepada perkara yang lebih afdal. Ini merupakan dalil, ya, bahwa doa ini adalah doa yang utama yang dibaca, yang harus dibaca bagi orang-orang yang mengejar malam Lailatul Qadar. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afwani. Jadi pada malam 10 malam terakhir ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi istri-istri beliau dan memerintahkan keluarga-keluarga beliau, anak dan istri beliau untuk bangun untuk beribadah dan memperbanyak perbuatan taat. Ya, hadis Aisyah tadi mengisyaratkan kepada kita hal itu. Ya, bahwa Aisyah salah satu istri Nabi yang paling muda, ya, tentu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beribadah dan menyibukkan dirinya untuk beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Aisyah sendiri telah meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu tentang, ya, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr." Apabila sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddan izarahu, mengencangkan, ya, ikatan sarung beliau. Artinya apa? Yaitu menjauhi istri beliau. Ya, ini adalah suatu kiasan, ungkapan yang bermakna, maknanya adalah beliau menjauhi istri. Ya, sedar izar, mengencangkan ikatan sarung, maksudnya apa? Menjauhi istri. Ya, menjauhi istri. Walaupun itu dibolehkan, kadang-kadang apakah haram, terlarang bersubuh pada 10 malam terakhir? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkannya. Ya. Membolehkan mendatangi istri pada malam-malam bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Hanya saja dianjurkan, ditekankan, apabila sudah masuk malam 10 malam terakhir, untuk menjauhi istri. Inilah malam-malam utama. Inilah dia puncaknya Ramadan. Jadi puncak Ramadan itu 10 malam terakhirnya. Ya, kalaupun kita katakan untuk meramaikan Ramadan, maka yang paling ramai seharusnya itu pada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir. Ya, kalau kita lihat di Masjidil Haram, ya, itu makin ke ujung, makin padat itu Masjidil Haram. Ya, sampai ada yang mengatakan lebih padat lagi daripada musim haji. Ya, karena banyaknya orang yang umrah. Karena salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah umrah. Karena umrah pada bulan Ramadan sama seperti haji, bahkan haji bersamaku. Pahalanya sedikit. Alhamdulillah wa iyyakum. Salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah mengerjakan umrah. Nah, itu padat. Ya, dengan para muhtadirin, orang-orang yang umrah. Apalagi menjelang 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Nah, itu sangat padat. Nah, itu pemandangan ini sangat kontras terjadi ya di apa namanya? Ya, sebaliknya terjadi di negeri kita. Ya, di sini justru sebaliknya. Ya, malam-malam awal sebelum malam pertama itu ramai masjid. Sebelum malam kedua sudah 3:30. Malam terakhir, 10 malam terakhir sudah pada mudik. Enggak ada lagi penghuninya. Yang ibu-ibunya sudah enggak di masjid lagi, tapi di dapur atau di mal atau di pasar, atau sedang menjahit baju hari raya, ya bapak-bapaknya juga demikian, ya sudah sibuk untuk mengejar THR, mengejar apa namanya, bagaimana mendapatkan uang untuk hari raya dan seterusnya, sibuk hingga terlalaikan dari mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, ini pemandangan yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Yang mana masjid justru menjadi lenggang pada malam-malam terakhir. Nah, itu biasanya yang kita lihat dan kita saksikan di negeri ini. Nah, ini justru apa namanya, kita katakan terbalik ibaratnya dari apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seharusnya 10 malam terakhirlah yang apa? Yang padat. Seharusnya. Ya. Malam-malam awal mungkin ya baru awal-awal. Ya, walaupun ada fadilahnya, tapi tidak seperti 10 malam terakhir. Karena itulah puncaknya. Ada sebagian orang yang memforsir 10 apa namanya? 20 malam pertama. Mulai dari 1 sampai 20 dia forsir. Begitu masuk tanggal 10 terakhir tumbang. Enggak bisa apa-apa. Ya, ini juga kurang perhitungan. Jadi kita harus tahu bahwa puncaknya Ramadan itu 10 malam terakhir. Maka kita mengkhususkan diri kita untuk ibadah pada malam-malam tersebut. Ya, mari bikin konfidin azani Allah wa iyyakum. Nah, Nabi apabila sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau mengencangkan ikat sarung beliau, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarga beliau, yaitu untuk beribadah. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Rasulullah yajtahidu fil asr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Sesungguhnya Rasulullah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 malam terakhir, tidak seperti malam-malam selainnya. Artinya apa? Ya, khusus untuk 10 malam terakhir, ya, apa nama kita katakan, ibadah beliau semakin meningkat. Ya, daripada malam-malam sebelumnya, ikhwan fillah, a'udzu billahi wa iyyakum. Nah, itulah dia amalan ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir. Jadi beliau mempersiapkan diri untuk ibadah pada 10 malam terakhir. Jadi persiapan ini perlu. Karena kalau masuk 10 malam terakhir tanpa persiapan, kadang-kadang orang ada yang enggak tahu, wah, ini sekarang sudah tanggal berapa ya katanya. Nah, padahal ini sudah misalnya sudah masuk pertengahan 10 hari terakhir Ramadan, sementara dia belum punya planning, belum punya rencana untuk bagaimana menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Nah, demikian yang dipedina azani Allah. Di masjid kita di Mukhlisin itu ya tiap tahun rutin kita akan adakan, yaitu apa namanya, menghidupkan 10 malam terakhir. Kalau dahulu ya segala apa namanya, kita latihan dulu ya malam 3 malam ya, mungkin tahun ini kita naikkan 4 malam begitu ya. grafiknya akan kita lebih tingkatkan dari tahun ke tahun. Karena untuk langsung 10 malam terakhir, ya, saya kira dulu aja ya 2 malam banyak ya tumbang, kan begitu ya. Nah ini kita coba 3 malam. Tahun lalu 3 malam atau 2 malam kita hidupkan? Saya lupa, 2 malam. Malam terakhir bulan Ramadan. 2 malam kalau enggak salah tahun lalu. Nah, tahun ini mungkin akan kita coba 3 malam. Ya. Salat malam. Ya, pada 10 malam terakhir. Yang hidup saja dengan salat malam. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangunkan keluarga beliau dan mengajak para sahabat untuk salat berjamaah pada malam-malam ganjil tersebut yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Qanifidina azan ya Allah wa iyyak. Baik. Yang berikutnya, apa tanda-tanda Lailatul Qadar ini? Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Alamat-alamatnya. Wa'alam ayyuhal abdu ta'i' amaddaqallah biruhin minhu wa ayyadaka binazrih. Ya, perlu diketahui wahai para hamba yang taat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifatkan wasafa bi hadza lailatul qadri liya'rifal muslim ayya lailatin hi. Rasulullah menjelaskan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu, semua tanda berkaitan dengan ujung. Tidak ada pangkal. Artinya sudah terjadi baru nampak tandanya. Nah, ini ada hikmahnya. Ya, kalau Rasulullah mengungkapkan tanda-tanda awalnya, awal malamnya begini-begini, ya mungkin seseorang ya akan mudah untuk kita katakan lebih bisa memperhitungkannya. Nah, semangatnya untuk menghidupkan tentu tidak seperti kalau dirahasiakan. Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar, semua tanda-tanda yang disebutkan itu berkaitan dengan ujungnya, yaitu akhir malam tersebut. Itu sudah berlalu, sudah dijalani. Baru disebutkan ada tanda-tandanya. Di antaranya diriwayatkan dari Ubay radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata lailatul qadri, subuh malam Lailatul Qadar. Nah, subuhnya ya baru nampak tandanya, bukan awal malam. Karena kalau awal malam kan enak sekali ya, tidak ada tantangannya sedikit. Karena sudah tampak tandanya kan begitu. Ah, ini pasti malam Lailatul Qadar. Nah, kurang seru. Nah, lebih seru awal malam tidak disebutkan tandanya. Namun akhir malam. Nah, Nabi mengatakan subihata lailatul qadri. Subuh pada malam Lailatul Qadar itu tatlu'us syams. Matahari akan terbit, la si'a 'alaha, tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. La si'a 'alaha, itu tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ya. Artinya apa? Tidak mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Seperti biasa kalau kita pagi-pagi lihat matahari itu terbit, kita pandang matahari itu maka akan menyilaukan mata. Nah, pada malam Lailatul Qadar matahari itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan mata. Ka'annaha tasfun. Seolah-olah matahari itu adalah tas. Tasfun artinya adalah bak atau baskom, jenis baskom, atau tartafia hingga dia meninggi. Artinya bisa kita lihat seperti bulatan piring. Ya. Piring kita lihat bundar itu, kalau matahari itu terbit tanpa cahaya yang menyilaukan, maka kita lihat bulatannya. Paham? Kita bisa lihat bulatannya. Bulat. Ya seperti apa? Piring yang bulat. Seperti mangkok yang bulat. Bisa kita lihat. Bisa kita saksikan bulatannya. Nah ini merupakan tanda. Artinya apa? Sisi-sisi matahari itu tidak memantulkan cahaya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Karena kalau mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, maka sisi-sisinya itu, bundarannya itu tidak kelihatan. Bukankah demikian? Nah, pada malam Lailatul Qadar, pagi harinya matahari itu terbit seperti terbitnya bulan. Pernah lihat bulan purnama terbit? Yaitu nampak bulatannya. Seperti itulah matahari terbit pada pagi hari malam Lailatul Qadar. Ini tanda, salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Tanda yang berikutnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqala, maka beliau bersabda, "Ayyukum yadhkur hina tala' al-qamar wa huwa mithlu shifki jafna?" Siapakah di antara kalian yang masih ingat ketika bulan terbit seolah-olah seperti shifki jafna, seperti pecahan mangkuk, seperti shifki jafna? Dikatakan shifki jafna adalah shifki wa nithl, separuh dari mangkuk. Ajarnah kosah, mangkuk dan sejenisnya. Al-Qadiriyah mengatakan ini merupakan isyarat bahwa ini adalah bulan-bulan terakhir. Innaha innamatakunu fi awakhir syahri, di hari-hari terakhir bulan. Karena bulan itu akan terbit seperti pecahan mangkuk, ya, tengah mangkuk itu pada hari-hari terakhir. Ya. Bisa malam 25, 26, 27, 28, 29, 30 atau 29. Ya. Seperti pecahan mangkuk, seperti belahan mangkuk. Nah, seperti itu ifani fiddin. Anzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Li'anna al-qamar la yakunu kadzalika inda tulu'ihi illa fi awakhir asy-syahri. Karena bulan tidak akan muncul dalam bentuk seperti itu kecuali di akhir-akhirnya. Nadzimin kanifidin azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi artinya itu adalah malam-malam terakhir. Yaitu bulan bentuknya seperti itu, seperti apa namanya belahan mangkuk. Ini menunjukkan, mengindikasikan kanifidin, ya, kekuatan pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Kalau antum keluar pada malam 27, cobalah lihat bentuk bulan. Kalau bulan itu nampak, yaitu seperti apa? Setengah mangkok atau belahan mangkok. Seperti itulah dia. Ya, kalau mangkok penuh itu malam-malam ya kita katakan 20, kita katakan 17 ke atas, ya. Nah, itu seperti setengah mangkok. Bulat penuh 15. Mulai dia apa namanya berkurang, itu 17 ke atas. Nah, setengah mangkuk, ya, setengah mangkuk itu kan kita katakan bagaimana bentuknya mangkuk itu kan setengah bulatan gini, ya. Nah, kalau setengahnya bagaimana? Lebih kecil lagi. Nah, kalau kita keluar pada malam 27, kira-kira seperti itulah dia bentuknya, ya. Kira-kira malam-malam seperti itulah dia malam-malam Lailatul Qadar. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ada tanda berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lailatul Qadri lailatun tamha tariqa la arah wa la barida." Lailatul Qadar adalah lailah, adalah malam yang samhah, yang tenang, wataliqah, dan nyaman, sejuk. Sejuk bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia sejuk dingin kan gitu ya. Yang sejuk, yang nyaman. Laharah wala baridah, tidak panas hingga membuat gerak, dan tidak dingin hingga kita menggigil. Karena kalau menggigil enaknya tidur. Jadi malam yang mu'tadil, yang pertengahan, nyaman, benar-benar nyaman. Ya, tenang dan nyaman. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan amra. Pagi harinya matahari terbit dha'ifah, lemah cahayanya. Dha'ifah artinya lemah cahayanya. Sebagian menafsirkan, tapi tafsiran itu tidak betul. Dha'ifah di sini mereka tafsirkan lemah naiknya. Itu keliru ya. Mengatakan lemah naiknya itu seolah-olah matahari itu naiknya lama begitu. Ya, kita katakan bahwa yang benar dari tafsiran dha'ifah di sini adalah dha'ifatu al-anwar. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawa, yaitu fayara anwaraha, dia dapat melihat cahayanya. Au yara ma yaqulu lahu hadhihi lailatul qadar, atau dia dapat menyaksikan apa namanya, inilah dia malam Lailatul Qadar, yaitu dengan dapat melihat bulatan matahari tersebut. Jadi itu tafsiran dari dha'ifah. Dha'ifah artinya apa? Dha'ifah al-anwar si'ah, yaitu cahayanya, sinarnya lemah. Artinya kalau kita lawan dengan mata kita, kita dapat melihat bulatannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hamra, dan cahayanya merah, dan warnanya merah. Ya, warnanya merah. Dha'ifatan hamra, cahayanya lemah, warnanya merah. Nah, ini tanda-tanda seperti ini mungkin tahun lalu dapat kita saksikan. Ya, kalau tahun lalu kira-kira tanggal apa, malam keberapa? Malam 23 atau 25? 25 mungkin ya. Ya, kira-kira malam-malam itulah dia. Malam-malam Lailatul Qadar ibnifitin. Tanda-tandanya yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam yang tenang dan nyaman. Tidak panas dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ibnifitin. Fa'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadri ibnifitina azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan sekali lagi ya, kita tegaskan di sini mungkin antum semua sudah tahulah tentang Lailatul Qadar utamanya dan lain sebagainya. Namun apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini hanyalah sekedar untuk mengingatkan. Jangan sampai kita lalai dan terlewat kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ikhwan. Apalagi ini sudah di ambang pintu. Tinggal beberapa malam lagi. Ya, kita sudah menyambut sebelum malam terakhir. Kita siap-siap. Artinya siap-siap di sini, ikhwan fillah, siap lahir batin. Ya. Antum porsir kerja sampai sakit, ini akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkannya. Ya, cari nafkah juga jalan. Ya, cuma jangan terlalu diforsir demi mendapatkan ini. Ya, ada sebagian orang untuk mengejar hari raya, ya banting tulang 10 malam terakhir, akhirnya apa? Enggak sempat menghidupkan malam-malamnya. Apa pentingnya hari raya? Hari raya, hari raya. Kita sholat hari raya, selesai. Cuma satu hari. Nah, ada tradisi di kalangan kaum muslimin yang berakhir raya itu harus sampai satu minggu, bahkan satu bulan. Menyiapkan kue dan saling kunjung mengunjung yang kadang-kadang memberatkan dan saling gengsi satu sama lainnya. Ya, memaksakan diri. Mubazir. Nanti akan kita sebutkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hari raya. Yang ini justru apa namanya, membuatnya jatuh dalam banyak kekeliruan. Di antaranya ya satu, ya, untuk mendapatkan itu semua dia harus mengorbankan apa? Ibadah pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, sibuk untuk buat kue, ngecat rumah dan lain sebagainya. Dan salah satu tradisi juga yang sebenarnya ini bukanlah suatu keharusan, bahkan dapat menghalangi seseorang dari mengejar malam Lailatul Qadar adalah kebiasaan mudik. Oh, di Jawa maupun di Sumatera, di mana-mana di Indonesia, kalau ada 10 hari terakhir yang dibicarakan bukan malam Lailatul Qadar. Ya. H+10 sampai H+1 kan begitu ya. Untuk apa? Mudik. Sibuk mudik sampai jatuh korban jiwa gara-gara mau mudik. Ya, kecelakaan karena mengejar mudik. Mengejar mudik ikhwanifitin. Padahal mudik itu bukanlah suatu keharusan. Kumpul-kumpul dengan orang tua bukanlah suatu keharusan pada hari raya. Nah, ini kadang-kadang satu yang keliru. Wah, harus bermaaf-maafan. Tidak ada tradisi bermaaf-maafan khusus pada hari raya atau pada awal Ramadan. Itu cuma tradisi. Wah, harus pulang kampung untuk ziarah. Karena ini juga event-event satu tradisi yang mengada-ngada, tidak ada di dalam Islam. Yang itu semua tradisi-tradisi ini justru menghalangi banyak kaum muslimin dari ibadah, khususnya 10 hari terakhir. Mereka sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang enggak penting. Ya. Mempersiapkan hari lebaran, membuat kue sampai 10 hari. Sibuk mengurus apa? Bagaimana menyiapkan baju dan lain sebagainya hingga tersita waktu untuk ibadah. Atau sibuk hingga kecapean. Ya, kalau udah kecapean, mana bisa menghidupkan malamnya? Nah, orang yang mempersiapkan diri untuk menghidupkan malam-malam terakhir seperti yang dilakukan oleh Nabi, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, dia sudah qailulah siang harinya. Kenapa? Besok nanti malam dia mau qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Yang mana para sahabat dahulu membaca Al-Quran dalam salat, ya, mulai dari habis isya sampai menjelang terbitnya fajar, menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan salat malam dan berdoa. Nah, jadi sudah qailulah. Tapi kalau siangnya dia enggak qailulah, qailulah itu dianjurkan. Nabi mengatakan tilu, fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kamu, karena setan enggak tidur siang. Tidur siang itu dianjurkan khususnya bagi orang yang ingin menghidupkan malam dengan ibadah. Karena manusiawi saja, ya. Orang yang tidak tidur siang, malamnya juga tumbang. Karena dia butuh apa? Badan juga butuh istirahat. Kalau kurang istirahat, ya malamlah istirahatnya. Nah, kalau sudah dipersiapkannya, istirahatnya sudah sudah diletakkannya di siang hari dengan qailulah, ya, dengan apa? Tidur siang, maka malamnya pun dia lebih siap. Lebih siap apa? Untuk beribadah, khususnya pada 10 hari terakhir ini, fani fitina azniyallah wa iyyakum. Ya. Jadi salah satu caranya, salah satu kita katakan hal yang membantu untuk dapat menghidupkan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, ya, untuk bisa salat malam satu malam suntuk, ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah adalah dengan qailulah, tidur siang. Kami bidana azani Allah. Jadi karena malam 25, ya, mau menghidupkan malamnya. Wah, di masjid ada salat malam sampai menjelang fajar. Akan tetapi siangnya dia sibuk keliling-keliling, naruh barang ke sana kemari, jualan di pasar, lupa, kecapean. Sore baru pulang, malamnya tinggal sisa-sisa tenaga. Akhirnya apa? Walaupun dia ikut baru 3-4 rakaat, baru 1 atau setengah jam sudah mundur ke belakang ngorok. Yang terdengar bukan zikir, tapi apa? Suara ngoroknya. Gitu. Nah, ada kejadiannya seperti itu. Atau bahkan lebih parah lagi, dia enggak datang ke masjid sama sekali. Ya. Habis salat isya, witir 1 rakaat, tidur karena kecapean. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, tentunya dia akan terlewat dari mendapatkan malam Lailatul Qadar pada kemudian. Azanillahu. Jadi itu hendaknya diperhatikan. Artinya semuanya harus dengan persiapan, harus dengan niat dan rencana, harus punya niat dan rencana. Karena kalau tak ada niat dan tidak direncanakan, itu pasti tidak akan sukses, tidak akan bisa. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah beberapa perkara yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Materi kita pada hari ini ada 2. Lailatul Qadar kira-kira itulah dia dari besarnya, kita sudah selesai membahasnya. Kemudian kita akan membahas tentang hari raya. Idul Fitri, Ifani Fitri. Idul Fitri adalah salah satu hari besar umat Islam. telah berpuasa satu bulan penuh, ya, akhirnya tibalah hari yang telah dinanti, yaitu hari raya Idul Fitri. Kalau dilihat dari sisi bahasa, id artinya sesuatu yang kembali, yaitu satu hari yang akan selalu berulang kembali setiap tahun, maka disebut dia id, yaitu hari yang selalu berulang, yang selalu muncul setiap tahun, berulang kembali. Biasanya kaum muslimin menyambut Idul Fitri ini dengan sukacita. Ya, setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa, maka sekarang tibalah waktunya untuk merayakan Idul Fitri. Nah, ini merupakan salah satu ikhwan fiddin hikmah di dalam syariat. Ya, setelah dilatih untuk apa namanya kita katakan menggembleng diri dengan latihan-latihan ibadah yang puncaknya adalah 10 hari terakhir, maka Islam juga tidak melupakan sisi lain dari seorang insan, yaitu apa? Kegembiraan. Diberi kegembiraan. Nah, tibalah hari raya Idul Fitri, hari makan dan minum, hari bergembira, hari bermain-main. Di mana dibolehkan padanya, yang tidak dibolehkan pada selainnya atau dimakruhkan pada hari lainnya, seperti apa? Menabuh roh duh. Ya, bergembira pada hari itu, bermain-main seperti yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan apa namanya kita katakan sebagai untuk melepaskan kepenatan dari ibadah selama sebulan penuh. Khususnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka diberi kegembiraan kepada jiwa supaya lepas dari kepenatannya beribadah. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Idul Fitri. Sebelum menyambut Idul Fitri, pastikan apa yang perlu dipastikan? Punya baju baru. Punya sandal baru? Tidak. Pastikan Anda sedang membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an, menurut pendapat yang saya adalah 1 atau 2 hari sebelum lebaran. 1 atau 2 hari sebelum lebaran. Itulah dia waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitri. Zakat fitri adalah wajib. Farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Ya. Zakat fitri ini wajib atas siapa saja. Ini berkaitan dengan zakat jiwa. Setiap jiwa. Terkecuali janin yang masih ada dalam kandungan, menurut pendapat yang rajih, tidak dikeluarkan zakat fitrinya. Yang dikeluarkan zakat fitrinya adalah jiwa, termasuk di dalamnya anak kecil, kecil besar, pria wanita, tua muda, budak maupun orang merdeka, wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri 1 sa' tamar, 1 sa' gandum, yang wajib dikeluarkan atas hamba maupun orang merdeka, wanita maupun laki-laki, tua maupun muda, besar maupun kecil, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ya, semua wajib bagi yang mampu. Zakat fitri ini dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan. Dalam bentuk bahan makanan yang dimakan di daerah atau di negeri itu. Kalau di sini bahan makanannya apa? Beras. Maka dikeluarkan zakat fitri dalam bentuk beras. 1 sa' beras. 1 sa' beras. 1 sa' beras kira-kira ukurannya 2,5 sampai 2,7 kilogram. Kira-kira demikian. Ya, ukurannya. Ya. Dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat fitrah ini, tentang zakat fitri ini, tu'matun lil masakin, ya tu'matun lil masakin, sebagai bahan makanan untuk fakir miskin, sebagai bahan makanan untuk fakir miskin. Miqdarnya tadi sudah disebutkan, yaitu satu sho', dari jenis makanan yang biasa dimakan di negeri tersebut. Kalau di sini tentunya apa? Beras. Yang wajib mengeluarkannya adalah kullu may yamunuhu min saghirin wa kabirin wa dzakarin wa unta wa hurrin wa 'abdin, yaitu kepala keluarga yang menanggung semua yang berada di bawah tanggungannya, wajib dia keluarkan zakat fitrinya. Ya. Misalnya seorang keluarga, seorang ayah, dia mengeluarkan zakat fitrinya untuk apa? Untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Dan dia dan dikeluarkan, diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Wala tudfa illa limuntahiqiha. Dan tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak untuk menerimanya, mereka adalah al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Fuqara' dan orang-orang fuqara' wal masakin, orang-orang fakir miskin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia yang dilakukannya selama berpuasa. Dan sebagai itu matan lil masakin, sebagai bahan makanan untuk orang-orang miskin. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri bisa dikeluarkan kepada 8 jenis. Namun tidak ada dalil yang mendukung pendapat ini. Apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi lebih kuat di dalam hal ini, yaitu zakat fitri itu diserahkan kepada fakir miskin. Maka dalam hal ini amil tidak berhak mengurus, yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat fitri ini tidak berhak untuk mendapatkan bagiannya. Demikian pula yang lain-lain, anak yatim juga tidak berhak untuk menerimanya. Kalau anak yatimnya enggak miskin, ada sebagian anggapan apa namanya pendapat yang mengatakan ya diberikan juga kepada anak yatim. Kita katakan anak yatim tidak termasuk yang berhak mendapatkan zakat fitri. Kalau anak yatim itu enggak miskin, karena enggak semua anak yatim itu miskin. Tapi kalau anak yatim itu miskin, maka dia berhak mendapatnya karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Ya, jadi yatim bukanlah satu sifat yang membuat seorang itu dapat atau berhak mendapatkan zakat fitri ini. Memang dia dapat apa? Zakat harta, tapi dia tidak dapat zakat fitri, bukan fitrin. Azza Allah wa yakinnya. Jadi diberikan kepada fakir miskin. Waktunya ifani fitina azani Allah wa iyyakum jami'an adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau bulannya 30, maka maksudnya adalah tanggal 29 dan tanggal 30. Kalau bulannya kira-kira 29, maka dikeluarkan tanggal 28 dan 29. Tapi kan kadang-kadang enggak tentu. Yang jelas kita mengeluarkannya mulai tanggal 28. Ya, terlepas apakah bulannya nanti 30, kita boleh mengeluarkannya mulai tanggal 28 Ramadan. Jadi bukan sebagian ulama berpendapat mulai 1 Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitri. Tidak. Yang benar mulai dikeluarkan 2 hari atau 1 hari menjelang Idul Fitri. Diriwayatkan dari Ayub, dia mengatakan maka kana Ibnu Umar yu'tis sha', kapankah Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrinya? Qal, maka ia menjawab idza qa'ada al-amil, jika amil sudah duduk ya di meja panitia untuk menerima zakat fitri. Artinya boleh membuat amil zakat fitri. Tapi ingat, amil zakat fitri tidak boleh mengambil zakat fitri kecuali dia orang miskin. Ya. Ada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, amil zakat mengambil zakat fitri. Nah, ini enggak benar. Dia enggak berhak kecuali dia orang miskin. Wa matakana yaqdul amil? Dan kapankah amil membuka meja penerimaan zakat fitri? Qal, maka dia Ayyub menjawab, qabla fitri, sebelum Idul Fitri, yaumin aw yaumain, satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ya kira-kira tanggal 28 ya amil zakat fitri itu boleh membuka penerimaan zakat fitri. Ya. Nah, di masjid kita di sana juga dibuka bagi yang ingin menyerahkan zakat fitri. Waktunya sudah Ibnu Fitri, hukumnya jadi kita jelaskan bahwa ini wajib atas setiap jiwa dari kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkannya. Dan hikmahnya tadi sudah kita jelaskan, yaitu untuk apa? Untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dilakukannya selama berpuasa Ibnu Fitri. Azanillahu. Ya, dan batas akhirnya, ya batas akhirnya adalah sampai imam naik batas pengeluarannya adalah qabla salat, sebelum salat dimulai, salat sebelum salat Idul Fitri dimulai, itu batasnya. Maka kita sebutkan tadi, kita ingatkan tadi, menyambut Idul Fitri yang perlu antum pastikan adalah sudahkah zakat fitri ini antum keluarkan, sudahkah antum bayarkan zakat fitri antum. Nah, ini perlu kita ingatkan, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan man addaha, Nabi mengatakan man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun min shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat, maka itu terhitung hanya terhitung sedekah biasa. Ya, jadi batas waktunya adalah sampai salat dilaksanakan. Itu salat Idul Fitri. Jadi pastikan zakat fitri sudah diserahkan sebelum sholat berlangsung. Ya, tadi sudah kita jelaskan besarnya ataupun kadarnya, yaitu kira-kira kalau digramkan 2564 gram atau 2,5 kilogram. Ya, atau 8 on. Itulah dia kira-kira kadar zakat fitrah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Baik. Nah, setelah kita sudah keluarkan zakat fitri kita, maka perlu kita ketahui bahwa salat Id hukumnya wajib. Salat Id bukan salat sunat. Salat Id adalah salat wajib. Masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita haid dan gadis dalam pingsan untuk keluar menghadirinya. Padahal untuk salat wajib lainnya seperti Jumat, beliau mengatakan salat di rumah lebih baik bagi mereka. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mewakilkan kepada seorang untuk mengimami salat Id di masjid bagi yang tidak sanggup datang ke lapangan. Para ulama dari dahulu sampai sekarang seperti Imam Ahmad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ats-Tsanaani, Asy-Syaukani dan lain-lain mengatakan hukumnya wajib ain. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani dan Syaikh Ibn Utsaimin. Ya, jadi salat Id di lapangan ini merupakan syiar kaum muslimin. Maka janganlah kita mengabaikan kewajiban ini. Dan salah satu tanda ataupun indikasi yang menguatkan wajibnya salat Id, bahwa salat Id ini dapat menggantikan kedudukan salat Jumat apabila bertemu antara Id dan Jumat. Nah, ini merupakan salah satu tanda wajibnya sholat Id. Karena tidak ada yang bisa menggugurkan kewajiban kecuali hal itu sama sederajat dengannya, yaitu sama-sama wajib. Ikhwani fil din, azan ya Allah wa idh. Jadi jangan ya kita meninggalkan sholat Id. Nah, sebagian kaum muslimin memang kita lihat ada yang sholatnya dua kali dalam setahun. Itu sholat Id. Kalau sholat Id enggak ada yang ketinggalan. Nah, kita perlu jelaskan di sini ya bahwa yang paling banyak meninggalkan sholat Id ini adalah kaum wanita. Mereka lebih suka menunggu di rumah ya, membuat sarapan atau membuat hidangan untuk menyambut tamu-tamu hingga mereka tidak sempat keluar mengerjakan sholat. Nah, ini merupakan satu kekeliruan dari sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita, bahkan wanita haid, wanita dalam kengitan, bahkan wanita yang tak punya jilbab untuk keluar dengan meminjam jilbab temannya. Ini menekankan kepada kaum wanita untuk keluar. Padahal dalam sholat-sholat lainnya mereka ditekankan untuk sholat di rumah. Namun untuk sholat Id mereka ditekankan justru sebaliknya, untuk keluar. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian wanita pada hari ini yaitu lebih memilih sholat di rumah atau bahkan enggak sholat. Ya, sibuk di rumah menyiapkan hidangan untuk tamu, ini adalah satu kekeliruan. Ya, hendaknya mereka keluar untuk mengerjakan sholat Id, ikhwan fil din. Azanillahu wa ibni. Kemudian sebelum berangkat hendaknya kita jangan lupakan mandi dan berhias diri. Salah satu sunnah Nabi pada hari Id adalah mandi sebelum berangkat. Dan hendaklah ia memperbaiki penampilannya dan mengenakan pakaian yang bagus, yang terbaik yang dimilikinya. Tidak harus baru, tapi yang paling bagus yang dimilikinya. Tidak ada syarat baru, ya. Dan demikian, itulah yang dilakukan oleh para salaf. Seperti Abdullah bin Umar, beliau mandi sebelum berangkat ke lapangan. Begitu juga para tabi'in. Bahkan salah seorang tokoh tabi'in yaitu Sa'id bin Musayyib mengatakan sunnah Idul Fitri ada tiga. Ya, pertama berjalan menuju lapangan, menuju tempat salat. Berjalan. Diutamakan berjalan. Walaupun boleh berkendaraan, tapi lebih utama berjalan. Yang kedua makan sebelum berangkat. Ini untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha dan sebaliknya. Tidak makan sebelum berangkat. Tapi untuk Idul Fitri nanti disenangkan untuk makan sebelum berangkat. Itu sarapan pagi. Dan yang ketiga adalah mandi. Mandi pada hari raya Idul Fitri. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi. Apakah harus mandi setiap hari? Beliau menjawab, tidak. Tidak harus mandi setiap hari. Namun yang harus mandi adalah pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Yaitu hari-hari besar ini hendaknya kita mandi. Ibn Abdul Bar berkata, para fuqaha sepakat bahwa mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah baik bagi yang melakukannya. Dan hukumnya sunnat ikhwan fil din. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi, dia mengatakan Al-Imam Syafi'i dan rekan-rekannya mengatakan dianjurkan mandi untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, anjuran. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ikhwan fil din. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Ibnu Ishaq mengatakan, aku bertanya kepada Nafi', bagaimanakah yang dilakukan oleh Ibnu Umar pada hari Id? Kita ingin melihat, ingin meliput apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar pada pagi hari Idul Fitri. Maka Nafi' menjawab, beliau menghadiri sholat subuh berjamaah bersama imam. Nah, pagi hari Idul Fitri ada sebagian kaum muslimin karena sibuk takbiran malam hari bahkan keliling-keliling. Nah, ini tidak ada sunnahnya, bahkan dilarang. Ya, tidak ada gunanya menghidupkan malam lebaran dengan takbiran, tidak ada. Karena takbiran itu nanti kita jelaskan mulai dari berangkat dari rumah sampai ke depan sholat. Jadi tidak ada takbiran ya pada malam hari lebaran. Ya, sebagian orang ada yang sibuk takbiran hingga apa? Terlambat tidur pagi harinya enggak sholat subuh. Langsung sholat Id. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Pagi harinya sebelum beliau menghadiri sholat subuh berjamaah bersama imam. Kemudian pulang ke rumah. Setelah sholat subuh, pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, lalu beliau mandi. Sebagaimana mandi junub. Mandi besar. Lalu mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya. Ya, pakaian yang paling bagus yang dimiliki, bukan harus baru. Ya. Pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Lalu memakai parfum yang beliau miliki. Kemudian keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan salat Id. Lalu beliau duduk menunggu imam. Apabila imam telah datang, beliau salat bersamanya. Itu memulai sholat sebelum khutbah. Kemudian beliau kembali mendatangi Masjid Nabawi, lalu sholat dua rakaat, kemudian setelah itu beliau pulang ke rumah. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas pada pagi hari, Ibnu Umar pada pagi hari di hari raya Idul Fitri. Jadi jangan lupakan mandi, ya, dan berhias, memakai parfum, memakai pakaian yang bagus, ya, pada hari Idul Fitri. Azan ya Allah baik. Baik. Tadi kita sebutkan bukan syarat harus baru ya, pakaian yang terbaik. Artinya apa? Untuk menyambut Idul Fitri juga harus siapkan bajunya. Ya dicucilah supaya bagus, bersih ya. Kemudian kalau ada setrika disetrika. Enggak harus baru. Yang penting apa? Yang penting bersih dan rapi. Qanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian makan sebelum berangkat salat. Tadi sudah kita sebutkan dianjurkan makan sebelum berangkat ke lapangan untuk salat Id, Idul Fitri. Dan sebaiknya kalau ada, maka makanan yang dimakan adalah korma. Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah tidak berangkat salat pada hari Id hingga beliau makan beberapa buah korma. Korma, kalau ada. Dan kalau enggak ada, makanan yang lainnya. Dan disukai memakannya dalam jumlah ganjil. Ya, dianjurkan. Walaupun genap, tak mengapa. Cuma dianjurkan. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri hingga beliau makan korma sebanyak 3 atau 5 atau 7 buah. Fadilah memakan korma pagi hari disebutkan dalam hadis yang lain itu. Di antaranya apa? Dapat menangkal sihir. Ya. Nah, demikian. Ya, dan di faedah-faedah yang lainnya. Ya. Jika tidak ada korma, maka boleh memakan makanan yang lainnya. Namun diutamakan makan yang manis-manis seperti madu dan sejenisnya. Atau kalau tak ada juga boleh dengan minum air. Nah, demikian sekali fidin. Sesuatu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Nah, kemudian ajaklah keluarga termasuk juga kaum wanita, istri dan anak-anak untuk menghadiri sholat Id. Rasulullah memerintahkan kepada para wanita untuk keluar menghadiri sholat Id. Ya, dalam riwayat Ummu Athiyah yang mengatakan kami diperintahkan, ya, ini oleh Nabi agar membawa serta para gadis yang sudah balik dan gadis-gadis yang berada dalam pingitan pada hari Id, dan beliau memerintahkan agar wanita haid menjauhi tempat salat, artinya tidak ikut salat tapi menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri, menghadiri dakwah kaum muslimin. Demikian juga anak-anak. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah mendatangi tempat salat. Dalam riwayat disebutkan juga bahwa ia menyaksikan. Ia ikut bersama kaum muslimin menyaksikan salat Id. Ya, pada waktu, pada zaman Nabi, tentunya Ibnu Abbas masih kecil. Ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak juga diikutsertakan ya di dalam pelaksanaan salat Id ifrad bidin selain kaum wanita. Ya. Nah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau membawa serta keluarga beliau yang bisa dibawa ke lapangan salat Id. Ya, artinya kalau yang sakit atau punya uzur, ya tentunya ya dia salat di rumah. Dia salat Id di rumah. Ya, bagi orang yang punya uzur, ya tidak dapat pergi untuk mengerjakan salat Id. Nah, kemudian sunnah berikutnya yang dipijin adalah berjalan kaki menuju lapangan tempat salat. Dianjurkan keluar menuju lapangan salat Id. Nah, di sini sebutkan lapangan karena sunnah salat Id adalah di lapangan bukan di masjid. Itulah syiar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Madinah. Beliau lebih memilih lapangan daripada Masjid Nabawi. Padahal kita tahu semua bagaimana keutamaan salat di Masjid Nabawi. Ya, bagaimana keutamaan salat di Masjid Nabawi? Ya, daripada salat di masjid-masjid yang lainnya. Akan tetapi, Nabi lebih memilih salat Id di lapangan daripada salat di masjid beliau, Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi di dalam salat Id adalah di lapangan, bukan di masjid, kecuali ada uzur seperti hujan, ya, atau kondisi becek atau uzur-uzur yang lainnya. Nah, itu boleh dilakukan di lapangan. Apa boleh dilakukan di masjid. Namun pada asalnya salat Id dilakukan di lapangan. Ya, dari situ dapat terlihat kekeliruan sebagian kaum muslimin yang memang menyiapkan masjid-masjid sebagai tempat salat Id. Nah, ini keliru. Ya. Ya. Salat Id yang terutama adalah di lapangan, kecuali ada uzur baru boleh dilakukan di masjid. Hingga trennya sekarang ini semakin banyak tempat-tempat pelaksanaan sholat Id. Ya, setiap masjid mengadakan sholat Id. Bahkan bukan masjid aja, surau juga mengadakan sholat Id. Ya, nah seharusnya ikhwan fillah tidak perlu banyak membuat sholat-sholat Id. Cukup dikonsentrasikan pada satu tempat yang besar, bisa di lapangan. Nah, cukup sholat di situ, di mana seluruh kaum muslimin berkumpul, supaya siarnya lebih nampak daripada terpecah-pecah. Namun begitulah kondisi kaum muslimin pada hari ini. Ya, setiap masjid mengadakan sholat Id. Ya, ada yang latar belakangnya karena ya infak yang besar dan lain sebagainya, hingga bermunculanlah tempat-tempat pelaksanaan sholat Id. Sampai-sampai musola juga mengadakan sholat Id. Nah, demikian itu. Jadi berjalan kaki menuju lapangan tempat salat. Ya. Dianjurkan keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki bila memungkinkan dan tidak memberatkan. Namun jika tempat yang dituju sangat jauh, lapangan salatnya ternyata sangat jauh, maka boleh memakai atau menggunakan kendaraan. Dalam riwayat Mursal Az-Zuhri disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengendarai kendaraan saat berjalan menuju tempat salat Id dan saat mengantar jenazah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan termasuk sunnah adalah engkau berjalan kaki menuju tempat salat Id. Ya, berjalan kaki menuju tempat salat Id. Nah, ini merupakan syiar. Akan nampak syiar kalau keluar, kaum muslimin itu keluar dengan berjalan kaki. Ya, dengan berjalan kaki. Kemudian mengumandangkan takbir. Satu lagi sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin yaitu bertakbir. Inilah yang disebut takbiran. Dengan mengangkat suara mulai dari keluar rumah hingga imam tiba di tempat salat. Nah, itulah dia waktu takbiran bagi salat bagi hari raya Idul Fitri. Al-Faryabi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengeraskan suara takbir pada hari raya Idul Fitri saat berangkat ke tempat salat hingga imam keluar dan beliau mengikuti takbirnya. Al-Imam Syu'bah bertanya kepada Al-Hakam dan Hamad Apakah aku bertakdir saat keluar menuju tempat salat? Mereka berdua menjawab ya. Dan kaum wanita juga dianjurkan bertakbir jika aman dari fitnah, namun tidaklah mengeraskan suaranya seperti halnya kaum wanita. Ya. Nah, demikian yang kami pilih. Adapun lafal takbir, ya, telah diriwayatkan dari sebahagian sahabat, di antaranya adalah takbir Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau takbir Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira. Ya, diriwayatkan Ibrahim An-Nakhai, ia berkata mereka bertakbir pada hari Arafah. Di antara mereka ada yang menghadap kiblat setelah selesai salat sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah dia takbir-takbir yang dikumandangkan atau yang diucapkan oleh para sahabat. Nah, demikian sanifidin azanillah wa iyyakum jami'an. Yang mengikuti sunnah mereka di dalam hal ini adalah lebih baik, ya, daripada membuat takbir-takbir baru yang dibuat-buat oleh orang-orang sekarang, entah apa-apa yang diucapkan, entah dari mana juga berasal. Lebih baik kita mengikuti sunnah para sahabat di dalam ucapan takbir ini. Jadi kita sebutkan dalam riwayat ada 3 jenis takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat. Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir Abdullah bin Abbas. Atau takbir Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira. Atau takbir yang dikumandangkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah dia jenis-jenis takbir yang diriwayatkan dari para salaf ikhwani fiddin azanillahu jami'an. Dan itu dikumandangkan seperti yang riwayat yang kita sebutkan tadi, mulai dari keluar dari rumah sampai tiba di tempat salat Id, dan sampai imam keluar dari rumahnya, imam keluar dan mulai salat. Ya. Nah, itulah dia waktu takbir. Dan tidak dianjurkan untuk takbir berjamaah. Yaitu apa? Takbir dengan satu suara dipimpin oleh seseorang. Ya. Artinya apa? Takbir ini dikumandangkan oleh masing-masing orang dan setiap orang mengangkat suaranya hingga bertaut-tautan. Ya, tidak dengan satu suara seperti atau satu komando seperti yang diperagakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Ya. Karena ada 3 jenis takbir yang kita riwayatkan tadi dari para sahabat. Jadi tidak hanya satu jenis, 3 jenis, ada yang mengucapkan takbir ini, ada takbir Salman, ada takbir Ibnu Abbas, ada takbir Ibnu Mas'ud, ya. Dan masing-masing saling bertautan. Dan itu lebih menampakkan syiar daripada takbir dengan dikomandoi oleh seseorang. Kemudian sunnah berikutnya adalah berangkat dengan melewati satu jalan dan kembali lewat jalan yang lain jika memungkinkan. Jika memang ada jalan lain, jika tidak ada cuma satu akses jalan di situ, maka ya tidak perlu memaksakan diri untuk mencari jalan lain hingga tersesat. Ya, nah demikian. Ini sunnah panitia azanillah wa iyyakum. Tujuannya adalah, hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam pada hari itu. Ya, nah demikian. Kemudian sunnah berikutnya adalah memberikan ucapan selamat pada hari raya Idul Fitri. Boleh mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada kaum muslimin, seperti yang diriwayatkan dari sebagian tabi'in, ya, atau sahabat dan tabi'in, Abu Umama Al-Bahili dan yang lainnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kita semua. Imam Malik pernah ditanya, makruhkah hukumnya seorang mengucapkan kepada saudaranya saat kembali dari Id, taqabbalallahu minna wa minkum, atau ghafaralana walaka? Lalu saudaranya membalas seperti yang diucapkannya. Beliau menjawab, tidak makruh, yaitu boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum, atau ghafaralana walaka. Imam Ahmad pernah ditanya, dan beliau menjawab, aku harap tidaklah mengapa mengucapkan selamat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggapnya boleh bagi yang melakukannya dan bagi yang tidak melakukannya. Ada teladan atau ikutan bagi kedua belah pihak, yaitu yang melakukannya maupun yang tidak melakukannya. Jadi boleh saling mengucapkan selamat. Adapun kulu amin wa antum bi khairin dan minal a'in wa faizin, ini lafal-lafal yang baru, ya, yang lebih baik antum mengucapkan, lebih baik antum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau ghafara lana wa lakum dan jenisnya. Seperti yang diriwayatkan dari para salaf, dari para sahabat dan tabi'in rahimahumullah jami'an. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hari raya ini adalah berhari rayalah dengan ketaatan dan kesederhanaan. Nah, ini penting. Banyak yang lepas kontrol, lepas kendali begitu hari raya. Seolah-olah baru lepas dari penjara Ramadan. Selama Ramadan seolah-olah dia dipenjara dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, begitu tiba hari raya, nah, seperti orang yang lepas kendali, ya, kembali lagi apa? Minum-minuman keras misalnya, kembali berjudi. Baru hari raya pertama sudah main judi. Ya, memang selama Ramadan libur dia main judinya. Nah, begitu tiba hari pertama Ramadan, ngajak teman-temannya main judi. Nah, ini Ifani Fidin, ya, hari raya bukanlah hari untuk melampiaskan hawa nafsu. Sambutlah hari yang agung ini dengan ketaatan dan kesederhanaan. Jangan mubazir. Jangan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Membuang-buang makanan. Jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut orang-orang pemboros sebagai saudara-saudara setan. Allah mengatakan, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu," yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Demikian juga hadis-hadis yang melarang kita untuk idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta tanpa faedah, tanpa manfaat, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, seperti bersalam-salaman. Nah, ini banyak yang diabaikan oleh kaum muslimin. Antara yang bukan mahram dengan alasan untuk bermaaf-maafan. Apa salahnya? Tahun sekali jumpa untuk maaf-maafan, salam-salaman dengan yang bukan mahram. Nah, ini haram Ibnu Fidin. Ya. Tidak halal bagi seorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan berjabat tangan, baik dengan alas maupun tanpa alas. Ya, narimikan Ibnu Fidin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Jangan jatuh kepada perbuatan-perbuatan seperti ini pada hari Idul Fitri dengan alasan bermaaf-maafan, halal bil halal dan jenisnya. Yang haram tetap haram walaupun pada hari Idul Fitri, bukan Fitri. Dan juga setelah masuk bulan Syawal, jangan lupakan untuk menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan. Jangan lupakan puasa 6 hari bulan Syawal. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamu dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah ia telah mendapat puasa pahala puasa setahun penuh. Seolah-olah dia telah mendapat pahala puasa setahun penuh. Demikianlah beberapa perkara yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan Idul Fitri, Ikhwanul Fitrin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia kajian kita pada hari ini. Untuk selebihnya masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang terluput atau yang belum terbahas pada kesempatan kali ini, dan mungkin bisa kita bahas lewat soal jawab yang nanti kita berikan selama 30 menit insyaallah. Silakan bagi yang ingin bertanya.